Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita dipertemukan kembali pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah ta'ala sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fara'id. Dan kita masih berada pada bab yang kedua dari buku yang sedang kita bahas, yaitu pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang fara'id sebagai sumber hukum dari ilmu ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita telah membaca ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Ya, sudah kita baca ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, di mana ayat yang ke-11 itu ya menjelaskan tentang warisan al-furu' wal usul. Al-furu' yakni anak-anak dan cucu, al-usul yakni bapak dan apa? Ibu. Jadi sudah diterangkan ya dua arah ahli waris. Arah yang pertama adalah furu' yakni anak dan cucu, ya. Kemudian usul yakni asal-usul kita, bapak kita dan apa? Ibu kita. Adapun ayat berikutnya yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini adalah ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, ya, di mana ayat ini diawali dengan pembahasan warisan untuk suami dan juga untuk istri. Nah, kita baca firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini awal dari ayat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya. Walakum, dan bagi kalian. Siapa kalian? Para suami. Ya. Walakum, dan bagi kalian para suami, nisfu. Nisfu yakni setengah. Ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan dari warisan istri-istri kalian. Ya. Dengan syarat illam yakullahunna walad, jika mereka para istri itu tidak memiliki apa? Anak. Nah. Demikian Allah Jalla wa Ala memutuskan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi. Walakum, untuk kalian para suami, nisfu, setengah. Ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, dengan syarat illam yakullahunna walad, jika mereka para istri tidak memiliki apa? Anak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang dimaksud dengan anak di sini, ya, ini penting untuk diketahui, yang dimaksud dengan anak, ya, kalau dalam bahasa Arab, walad itu bisa anak, bisa juga apa? Cucu. Ya. Bisa anak, bisa juga apa? Cucu. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, namun dari anak apa? Laki-laki. Nah, ini yang memberikan pengaruh bagi suami dia mendapatkan setengah atau mendapatkan seperempat. Ya. Wabillahi taufiq. Berikutnya Allah mengatakan, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyatin yusina biha aw dayn. Kata Allah Azza wa Jal, fa in kana lahunna walad, kalau mereka para istri memiliki anak, fa in kana lahunna walad, kalau para istri itu punya anak atau cucu, falakumur rubu'u, maka bagi kalian para suami rubu', rubu' apa? Seperempat, ya. Suami mendapatkan seperempat, mimma tarokna, dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrinya. Dan itu dibagi kapan? Min ba'di wasiyati yusina biha awdain. Sesudah wasiat-wasiat ditunaikan, sesudah hutang-hutang dilunasi. Ya. Jadi pembagian waris itu setelah, ya, betul-betul harta itu murni milik siapa? Mayit. Nah, ini penting. Ini bagian yang pertama ma'asyiral muslimin dari ayat yang ke-11 At-Tawafan, ayat yang ke-12, yaitu menjelaskan tentang warisan bagi suami. Nah, insyaallah ini difahami. Insyaallah difahami, suami itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama dia mendapatkan setengah dari harta istri. Keadaan yang kedua, suami mendapatkan seperempat dari harta istri. Apa yang membedakan dia mendapatkan setengah dan mendapatkan seperempat? Hanya satu syarat saja yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu apakah istri meninggalkan anak dan cucu atau tidak meninggalkan anak dan apa? Cucu. Nah, kalau istri kita meninggalkan anak atau meninggalkan cucu yang termasuk dari ahli waris, maka kita sebagai suami hanya mendapatkan berapa? Seperempat. Kalau istri kita tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, maka kita sebagai suami mendapatkan setengah. Nah, mudah insya Allah. Dan dari ayat ini juga ditegaskan kembali bahwasanya harta yang dibagi itu adalah harta murni yang dimiliki oleh siapa? Mayit. Dalam hal ini istri, karena istri yang meninggal. Harta murni milik mayit. Kalau di situ masih ada hutang, harus dilunasi hutang-hutangnya. Kalau di situ ada wasiat, harus ditunaikan apa? Wasiat-wasiatnya. Baru kemudian harta itu dibagikan kepada ahli waris. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, ini mudah insyaallah. Wabillahi taufik. Bismillah. Sudah dihafal belum ayat ini? Insyaallah ya. Kalau hafal sudah nanti. Kelanjutan ayat ini. Setelah disebutkan warisan untuk suami, berpindah sekarang warisan untuk apa? Istri. Qala Allah Azza wa Jal, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, dan bagi para istri rubu' seperempat, مِمَّا تَرَكْتُمْ, dari harta yang kalian para suami tinggalkan. Jadi hartanya siapa yang dibagi? Suami yang meninggal. Harta murni dia. Dengan syarat illam yakul lakum waladun. Dengan syarat kamu sebagai suami yang meninggal ini tidak punya apa? Anak. Ya, tidak punya anak. Dan sekali lagi, walad, anak dalam bahasa Arab, waladun masuk di dalamnya anak laki-laki dan juga anak apa? Perempuan. Masuk di dalamnya cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini dalam ayat waris. Ya. Jadi mereka para istri mendapatkan seperempat dari harta suami kalau para suami punya anak atau punya apa? Cucu. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Fa in kana lakum walad. Kalau kalian para suami punya anak, punya cucu, falahunna, maka bagi hunna, mereka para istri, thumun, seperdelapan. Mimma taraktum, dari harta yang kalian para suami tinggalkan. Kapan itu? Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah ya ditunaikan wasiat-wasiat dan sesudah dilunasi hutang-hutang dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, di sini ya insyaallah wadih, ayatnya jelas ya. Naam. Jadi untuk warisan suami dan untuk warisan istri ini ya hanya dibutuhkan satu syarat saja. Ya. Suami mendapatkan setengah dan mendapatkan seperempat sebagaimana telah kita sebutkan. Istri mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Ya. Kapan istri mendapatkan seperempat? Jika suami punya anak atau tidak? Tidak punya anak. Ya. Adapun kalau sang suami punya anak, maka istri hanya mendapatkan berapa? Seperdelapan. Huna mas'alatun, di sini ada suatu masalah. Ya. Bahwasanya ya, suami itu mungkin punya istri lebih dari berapa? Satu. Satu, dua, tiga, atau berapa? Empat. Nah. Taib. Seperempat dan seperdelapan ini apakah untuk masing-masing istri atau mereka berserikat di dalam apa? Seperempat dan berserikat di dalam seperdelapan. Jawabannya apa? Berserikat. Ya. Nah, kalau tidak berserikat habis harta itu. Ya. Saya meninggal punya istri misalnya empat, ya, dan punya saudari perempuan misal. Nah, kalau istri masing-masing seperempat, seperempat, seperempat, seperempat, seperempat, habis harta. Ya, ya. Dan permasalahannya bukan habis atau tidak sebenarnya. Permasalahannya karena ayat memang demikian. Ya, permasalahannya demikian. Kalau memang Allah membagi masing-masing seperempat ya, ya seperti itulah keputusan Allah kalau seperti itu. Namun di sini ya dari ayat kita bisa ya melihat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan mereka. Falahunna sumunu. Nah, dari awal walahunna, dan bagi mereka para istri ar-rubu'. Bagi mereka para istri berapa? Seperempat. Falahunna sumunu, dan bagi mereka para istri seperdelapan. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan mereka. Para istri mendapatkan seperempat atau para istri mendapatkan seperdelapan. Nah, bisa jadi sang suami mendapatkan anak hanya dari salah satu apa? Istri. Tapi mempengaruhi semua apa? Istri. Saya punya istri empat misalnya. Ya. A, B, C, dan D. Nah. Tiga istri saya ini tidak punya anak. Hanya satu saja yang punya anak. Ya. Hanya satu saja yang punya apa? Anak. Taib. Nah, hanya satu saja yang punya anak. Ya. Kemudian saya mati. Ya. Saya mati. Ya. Istri mendapatkan berapa ini? Empat orang ini? Seperdelapan. Karena saya punya apa? Punya anak. Ya. Walaupun hanya dari satu apa? Istri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga enggak bisa protes. Nah. Lu saya bukan seperempat, bukan seperdelapan, saya seperempat. Nah. Karena kan dia tidak punya anak dari saya. Nah, enggak bisa. Nah, ya. Yang jadi tinjauan adalah saya sebagai mayit punya anak atau tidak. Baik, ya. dari istri-istri yang masih ada, atau bahkan dari istri saya yang sudah meninggal, atau istri saya yang sudah dicerai. Ya. Mungkin bisa jadi sebelum saya menikah 4 orang ini, ya, saya sudah punya istri sebelumnya yang sudah meninggal, dan dari istri yang sudah meninggal itu saya punya apa? Anak. Nah, istri yang sudah meninggal itu saya sudah punya anak. Kemudian menikah lagi dengan 4 orang istri, tidak ada satupun di antara mereka yang apa? Memiliki anak. Ya. Status ketika saya mati, saya punya anak atau tidak? Punya anak, walaupun dari istri yang sudah meninggal sebelumnya. Itu memberikan pengaruh kepada apa? Istri-istri yang 4 ini yang tidak punya anak. Jadi intinya tinjauannya adalah mayit. Apakah mayit itu punya anak atau tidak punya anak? Punya cucu atau tidak punya apa? Cucu. Itu tinjauannya. Nah, wabillahi taufik. Demikian pula dari istri kita. Nah, saya punya istri 4. Ya. Dari 4 orang istri ini tidak ada satupun yang punya anak. Tetapi mereka ini sesungguhnya, ya, saya nikahi dalam keadaan janda. Ya. Dan mereka sebelumnya punya suami dan mereka sudah punya apa? Anak. Ya. Ini contoh untuk taudih, untuk penjelasan, ikhwan. Ya. Mereka sudah punya anak sebelumnya, sebelum menikah dengan saya. Ya. Atau salah satu dari mereka punya anak dan yang lainnya tidak punya anak. Si A sudah punya anak dari istri, dari suami sebelumnya. B, C, D sudah punya suami sebelumnya namun belum punya apa? Anak. Ya. Empat-empatnya meninggal. Misal, subhanallah ini musibah ya kan. Punya istri 4 semuanya apa? Meninggal. Nah. Dari istri yang pertama saya mendapatkan berapa? Setengah atau seperempat? Seperempat, karena dia sudah punya anak, walaupun bukan dari saya, namun dari apa? Suami sebelumnya. Dari istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, ya, saya mendapatkan dari masing-masingnya berapa? Setengah, setengah, setengah. Ya, baik, karena mereka belum punya apa? Anak. Nah, wabillahi taufik. Insya Allah difahami, ya, dari ayat ini, ya. Yani firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan pada ayat yang ke-12 tentang apa? Ya, warisan suami dan istri. Nah, kita baca kembali ayat ini seluruhnya. Nah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Dan bagi kalian para suami, nisf, seperdua, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Setengah jika mereka tidak mempunyai anak atau cucu. Jika istri-istrimu mempunyai anak atau cucu, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Dan para istri, yakni berserikat, mendapatkan seperempat dari harta yang kamu tinggalkan para suami jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu suami mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ini ayat yang ke 12. Bisa difahami insyaallah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita sempurnakan saja dengan ya apa namanya? Contoh. Nah, barangkali dengan contoh akan apa namanya? Bisa kita ambil manfaat lebih. Nah, dan alhamdulillah ini sifatnya murajaah. Nah, sehingga apa namanya? Sifatnya adalah tasbit, mengokohkan apa yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari. Nah, kita sebutkan amsilah, contoh. Nah, ya. Contoh ya. Kasus. Fa masalan misal ya. Ada seorang yang meninggal, kita gabungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya sudah menyebutkan warisan anak, warisan bapak dan apa? Ibu. Ditambah sekarang warisan suami dan apa? Istri. Nah, sehingga sudah lengkap ya, tiga bagian ini. Masalan misal seorang mati ya meninggalkan ya seorang istri, nah seorang anak perempuan dan seorang ibu. Nah, ini semuanya sudah ada dalam ayat. Seorang mati meninggalkan istri satu, seorang anak perempuan dan seorang apa? Ibu. Nah, kita terapkan ayat. Ya. Baik, panjenengan lihat ayatnya dan sebutkan ayat yang menunjukkan bagian dari masing-masing itu. Ya. Coba sekarang kita awali dari yang paling mudah yang baru kita pelajari, yaitu istri. Berapa istri mendapatkan? 1/8. Mana bagian ayat? Ya. Ayat 12 bagian yang ya. Falahun nasumunu ya. Fa in kana lakum waladun. Jika kamu para suami memiliki walad, memiliki anak. Dalam kasus kita yang dimaksud anak siapa tadi? Anak perempuan. Ya, anak perempuan termasuk walad. Ya. Fa in kana lakum waladun, kalau kalian para suami punya walad, punya anak, falahun, maka para istri ashumun mendapatkan berapa? 1/8. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan ayat ini kita memberikan bagian untuk sang istri 1/8. Nah, kita bacakan ayat ini. Barangkali dalam sebuah kasus keluarga ada yang tidak terima. Saya tidak terima, kok saya dapat 1/8? Bacakan ayatnya. Ini dawuhnya Allah. Ini perintahnya Allah. Allah ngendika seperti ini. Apa ya kita tidak mau mendengar? Ya. Ya. Apa ya kita mau bermaksiat kepada Allah? Ya. Apalah artinya harta? Kalau harta itu tidak dibarokai oleh Allah. Ya, saya hanya sekedar menyampaikan Allah membagi seperti ini. Barangkali muncul rasa takut. Ya. Karena ayat yang dibacakan. Ya. Dan itu menjadi sebab keberkahan. Ya. Nah, dan secara umum insya Allah kaum muslimin kalau mendengar ayat dan hadis apa? Ya, lebih menerima. Ya. Daripada ketika ya seorang mengatakan tanpa membawakan apa? Dalil. Ini ayatnya. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Jika kalian para suami memiliki anak, maka bagi mereka para istri ya sumun 1/8. Ya. Sekarang kita berpindah kepada anak perempuan. Anak perempuan berapa? 1/2. Dalilnya surat An-Nisa ayat yang ke-11. Bagian yang mana? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa in kanat wahidatan, kalau anak yang ditinggalkan itu perempuan seorang diri. Ya, wa in kanat, jika yang ditinggalkan adalah anak perempuan wahidah. Wahidah itu satu, seorang apa? Diri. Falahan nisfu. Maka bagi anak perempuan yang seorang diri ini mendapatkan berapa? 1/2. Sudah. Itu ya, ini ayat ya yang ke-11. Anak perempuan mendapatkan setengah. Yang tersisa siapa sekarang? Ibu. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ada dalilnya? Oke. Ayat yang berapa? Ya, masih ayat yang ke-11. Oke. Yaitu kalimat Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu waladun. Dan bagi kedua bapak dan ibunya, baik bapak mayit atau ibu mayit, masing-masing keduanya mendapatkan sudus 1/6 dari harta yang ditinggalkan mayit jika mayit memiliki apa? Anak. Nah, dalam hal ini mayit punya anak, yaitu bintun, seorang apa? Anak perempuan. Maka sang ibu dia mendapatkan 1/6 berdasarkan ayat ini. Selesai. Jadi istri mendapatkan 1/8, ya. Anak perempuan mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan apa? 1/6 berdasarkan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari surah apa? An-Nisa. Nah. Wabillahi taufik. Bisa difahami insyaallah ya. Ya, kalau harta ya, harta sebanyak 24 juta tinggal dibagi saja. Ya. Harta sebanyak 24 juta tinggal dibagi. Ya. Untuk istri 1/8 yaitu 3 bagian. Ya, 3 bagian. 3 juta. Kemudian untuk anak perempuan berapa? 12 juta. Ya. 12 juta untuk anak perempuan. Ya. Sudah dipakai 12 tambah 3 yaitu berapa? 15. Untuk ibu 1/6, berapa 1/6-nya? 4. 4 juta ditambah berapa? 15. Jadi 19. Masih sisa. Sisa berapa? Sisa 5. Untuk siapa? Lah ini PR. Jangan kita kerjakan dulu. Itu harus jelas kemana. Ini kita belum masuk pembahasan. Ya. Ya, tidak ada asobah. Ya. Hanya meninggalkan 3 itu. Ini untuk siapa? Ini nanti maksudnya pembahasan rod. Maksudnya adalah pembahasan rod. Namun intinya kita sudah membagikan kepada masing-masing apa? Ahli waris sesuai dengan ayat. Ya. Kamu istri tidak boleh lebih dari 1/8. Ini jatah yang Allah berikan kepadamu. Ini ayatnya. Kamu 1/8. Ya. Kemudian anak perempuan bisa jadi dari istri ini atau istri yang lain, bawaan, ya. Kan demikian ya. Ya. Dia mendapatkan berapa? Ya, mendapatkan 1/2 dari harta ya bapaknya yang meninggal. Adapun sang ibu mendapatkan 1/6 berdasarkan ayat. Ya. Wabillahi taufik. Ini barangkali ma'asyiral muslimin ya, pembahasan ayat yang ke-12 bagian awal sekaligus contoh ya, contoh bagaimana kita membagi ya, satu kasus yang mengumpulkan ya ahli waris yang telah disebutkan pada ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Adapun pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan membaca ya warisan saudara mayit, baik saudara seibu atau saudara sebapak atau saudara apa? Kandung. Ya. Ini pembahasan berikutnya yang disebutkan kelanjutan ayat yang ke-12 dan juga pada ayat yang terakhir dari surah An-Nisa ayat 176. Nah, dan semoga insyaallah pada kesempatan yang akan datang nah kita bisa memegang buku yang sedang kita bahas biidznillah azza wa jalla. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat yang ke-12. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhalu wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Baik, kalau tidak ada kita ya, monggo. Wa Wasiat apakah harus ditulis atau dengan apa? Ucapan. Naam. Wasiat tidak harus ditulis. Kalau memang sudah jelas dia menyampaikan wasiat itu, ya, ada saksi dan seterusnya, ya, berarti wasiat itu apa? Berlaku. Nah, namun hendaknya wasiat itu ditulis. Ya. Wasiat itu hendaknya apa? Ditulis. Dan wasiat itu tidak berlaku selama seorang belum apa? Meninggal. Ya. Disebutkan bahwasanya, ya, Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang maknanya, ya, tayyib, ini perlu murojaah riwayat hadis. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim, ya, dia punya wasiat yang hendak disampaikan kemudian dia tidak apa menulisnya lebih dari 3 hari. Ya. Allahu a'lam. Tayyib. Artinya, ya, ketika ada perkara-perkara yang penting yang, ya, namanya wasiat kan macam-macam, ya. Taib. Ada wasiat yang sifatnya wasiat secara umum. Ya. Kita akan meninggal, kita wasiatkan anak untuk apa namanya? Bertakwa kepada Allah. Nah, ini wasiat yang sifatnya apa? Umum. Ya. Ada wasiat yang sifatnya khusus, ya, dalam arti saya punya hutang, istri enggak tahu, anak-anak juga enggak tahu. Atau ada titipan, ya, yang dititipkan ke saya, anak tidak tahu, istri tidak tahu, ya. Punya rumah bagus, padahal itu inventaris, ya. Punya umat, ya. Ya, anak istri taunya itu rumah apa? Pribadi, harus kasih tahu ini, jangan sampai, ya, saya mati ngakunya punya apa namanya, ya, punya pribadi, padahal itu punya apa? Umat. Sudah ditulis, ini hal-hal yang sifatnya memang perlu, nam, dan harus diketahui, nam. Tapi yang dimaksudkan tadi oleh Mas Wahyudin ini, ya, lebih kepada wasiat untuk mengeluarkan apa? Harta. Karena ini yang dikaitkan dengan warisan. Ya. Wasiat untuk mengeluarkan sebagian harta. Ini sebetulnya bagian dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Ya. Di antara kasih sayang Allah dan rahmat Allah, ya, kepada kita, kepada mayit. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk ada amalan yang lain sesudah kita apa? Mati. Kalau kita sudah mati kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ya. Tetapi dengan wasiat itu, ya, masih ada amalan yang bisa kita lakukan sesudah kita apa? Mati. Ketika kita hidup kita tidak bisa bangun masjid, misal. Ya. Karena tidak punya uang memang. Tapi tanahnya banyak, cuma dijual-jual enggak laku-laku, subhanallah, ya. Tanahnya banyak, berhektar-hektar dijual enggak pernah laku. Ingin bangun masjid enggak bisa. Ya. Padahal dia punya niatan, dia punya masjid. Karena orang yang membangun masjid, ya, akan dibangunkan rumah di mana? Di jannah. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini mutawatir. Barang siapa yang membangun, ya, masjid, maka Allah akan membangunkan istana di mana? Di jannah. Ya, dia tidak bisa bangun bukan karena tidak punya apa-apa, dia punya harta banyak, tanah luas, tapi dijual tidak laku-laku. Dia wasiatkan sebelum meninggalnya. Ya, saya wasiatkan untuk membangun masjid senilai 1 miliar misalnya. Karena dia yakin hartanya ini kalau dijual lebih dari apa? Itu. Ya. Begitu dia meninggal, ya, ahli waris melihat itu tulisan. Ya, kalau tidak ada tulisan kan siapa yang tahu, mas? Tapi kalau ada tulisan, ya, nah, membantu untuk terwujudnya cita-cita dia. Ya. Begitu meninggal, ahli waris membaca wasiat itu, apalagi ada saksi, dijual tanahnya 18 miliar, misalnya. 18 miliar. 1 miliar berapanya seper 18? Seper 18-nya. Artinya masih masuk dalam apa? Ya, kewajiban untuk dikeluarkan. Kecuali wasiat itu lebih dari berapa? Sepertiga. Sudah dikeluarkan 1 miliar untuk membangun masjid. Alhamdulillah, ya. Setelah dia mati masih ada amalan. Ya, dia bisa bangun masjid sesudah kematiannya. Jadi kalau masalah apakah harus ditulis, ya tidak harus, ya. Tetapi ketika ditulis maka yang seperti ini akan, ya, membantu terwujudnya kebaikan yang dia apa namanya? Yang dia harapkan, dan akan lebih baik lagi ada saksi di situ. Nah, wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah. Baik, kita cukupkan. Monggo, Pak. Iya. Nah, yaitu tetap wasiat. Ya. Dia sebagai anak yang mendengarkan, ya, sampaikan kepada ahli waris yang lain. Ya. Kebetulan saya yang menunggu bapak di saat menjelang apa? Wafatnya. Ya. Kalian adik-adik, ya, belum pada datang. Saya hanya berdua dengan bapak. Ya. Nah, namanya wasiat kepada satu orang kadang kondisional karena memang apa? Ya, hanya satu orang yang berada di sampingnya. Lisanan, secara lisan sang ayah menyampaikan, nak, ya, bapak ingin punya amalan, ya. Ya, tolong nanti, ya, tanah sebelah itu yang tidak seberapa tolong dijual, ya, hasilnya belikan mushaf sebanyak-banyaknya, ya, tolong diletakkan di masjid-masjid kaum muslimin, ya, atau diletakkan di pondok-pondok pesantren yang memang di situ mengajarkan ilmu, ya, dan anak-anaknya rajin. Ini pesannya diperhatikan ini. Ya, jangan hanya diletakkan di masjid, namun orang-orangnya tidak pada apa? Baca. Pesannya berikan pada pondok pesantren yang anak-anaknya rajin membaca, para penghafal Quran. Kemudian meninggal. Ya. Ini wasiat harus dilaksanakan ini. Nah, ya. Kalau kaitannya dengan mengeluarkan harta, nanti dilihat apakah harta yang diwasiatkan oleh sang ayah ini lebih dari sepertiga atau apa atau tidak. Nah, kalau ternyata kurang dari sepertiga, ya, dilaksanakan. Kalau lebih dari sepertiga, yang ditunaikan hanya sebatas berapa? Sepertiga. Jadi walaupun wasiat itu hanya didengar oleh satu orang, ya, maka wasiat itu dilaksanakan. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Cekap insyaallah. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.